menemaniku. Terasa begitu indah tuk dilukiskan. Wow, wow, wow, wow. Seberkas bayangmu tercipta di benakku. Rasakan dalamnya artimu. Oh, oh, dalam detik penuh bahagia telah ku coba tuh resapi satu yang terbaik untuk dirimu kini. Terukir untuk kita jaga di batas bening jiwa yang kita cipta bersama. Tercipta di benakku setelah ku rasakan dalamnya artimu. Oh, oh, dalam detik penuh bahagia telah ku coba tuh resapi satu yang terbaik untuk dirimu kini. Sebuah kisah yang telah kita rajut terukir untuk kita jaga di batas bening jiwa yang kita cipta bersama. Bahagia telah ku coba untuk meresapi satu yang terbaik untuk dirimu kini. Oh, sebuah kisah yang telah kita rajut terukir untuk kita jaga di batas bening jiwa yang kita cipta bersama.